Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qara'na bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Bab tentang siapa yang mempraktikkan tauhid akan masuk surga tanpa hisab. Pertanyaannya sekarang, siapa yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab? Rasulullah SAW. Siapa lagi? Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Iya kan? Maka kita lihat apa sifat-sifat Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam khalilullah sehingga beliau masuk dalam jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bahkan beliau alaihi salam sebagai sayyid nanti dalam keadaan sudah ada di Baitul Ma'mur ketika Rasulullah SAW mi'raj. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Oleh karena itulah, musannif memasukkan dalam bab, man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab, diawali dengan wasaf Ibrahim alaihissalam. Sebagai contoh, bahwa siapa yang menegakkan tauhid masuk surga, bighairi hisabin wala adab. Tanpa hisab, tanpa adab. Allah menyebutkan tentang Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang qanit, yang cenderungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan yang lurus, walam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ini sudah kita bahas kemarin. Sifat-sifat tadi yang menunjukkan kalau Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang haqqaqat tauhid, seorang yang sudah menegakkan tauhid. Karena terbukti Allah puji dengan empat pujian ini, ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Apalagi kalimat walam yakun minal musyrikin fihi ziyadat faedah. Ada tambahan faedah yang lebih. Mengapa? Bukan hanya mewujudkan tauhid, tetapi beliau alaihi salam memisahkan diri dari kesyirikan dan golongan musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka min Allahi min shay' rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allah katakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum, sudah ada bagi kalian uswatun hasanatun liman kana yarjullah, dikatakan telah ada pada kalian, pada diri Ibrahim, contoh teladan yang baik. Fi Ibrahim walladina ma'ah, pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Ay ala dinihi, yang bersamanya dalam agama, yang bersamanya dalam tauhid. Min ikhwanihil mursalin, yaitu saudara-saudaranya dari kalangan para rasul. Semua mereka berkata kepada kaumnya masing-masing, idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah, kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak bagi kami dan kalian permusuhan, kebencian, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah sendirinya. Ini barakallahu fikum bukti kalau mereka yatabarra'un, berlepas diri dari kesyirikan dan dari musyrikin. Bukan hanya tidak syirik, juga tidak bergabung dengan kaum musyrikin. Ini sifat beliau yang menyebabkan beliau dakhala jannah bighairi hisabin wal 'adzab. Wa dzakara ta'ala an khalilihi 'alaihi salam annahu qala li abihi azar. Adapun Ibrahim alaihi salam, Allah kisahkan ucapannya kepada bapaknya Azar. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Dan aku tinggalkan kalian. Dan apa yang kalian seru? Ini ucapan siapa? Ibrahim kepada bapaknya sendiri. Artinya tadi di hadis, di ayat Al-Mumtahanah disebutkan illa qawlu Ibrahim li abihi, kecuali ucapannya kepada bapaknya, aku akan mintakan ampun. Tapi memintakan ampun untuk bapaknya, apakah berarti tidak berlepas diri dari bapaknya? Tetap berlepas diri. Dari mana kita tahu? Dari ayat lainnya, yaitu dibawakan dalam surat Maryam ayat 48 dan 49. Kata Ibrahim kepada bapaknya, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, aku berlepas diri dan meninggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku hanya meminta kepada Rabbku dan menyeru kepada Rabbku. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, ketika beliau meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq, kami berikan kepadanya Ishaq. Berarti beliau tinggalkan bapaknya, keluarganya, kaumnya, semuanya, maka Allah memberikan padanya anak, yaitu Ishaq. Dan min warai Ishaq Ya'qub, dan di belakang Ishaq ada Ya'qub. Wa kullan ja'alna nabiyan, dan masing-masingnya kami jadikan nabi. Fahada huwa tahqiqut tauhid, maka inilah bukti tahqiq tauhid pada Ibrahim alaihi salam. Fahada huwa tahqiqut tauhid wa huwa al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa itu tahqiqut tauhid? Kalau contohnya pada Ibrahim seperti ini, berarti yang namanya tahqiqut tauhid adalah al-bara'ah minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orangnya. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wa i'tizaluhum, dan memisahkan diri dari mereka. Wal kufru bihim, dan mengingkari mereka. Wa adawatihi, memusuhi mereka. Wa bughduhum, dan membenci mereka. Itu tahqiqut tauhid. Fallahu musta'an. Jangan mengatakan saya tidak syirik, tapi berjalan bersama musyrikin, ridho dengan musyrikin, ridho dengan perbuatan mereka, tidak membencinya. Itu ada keanehan. Baik, qala al-musannif rahimahullah. Musannif membawakan dalil kedua. Masih, atau bukan membawakan dalil kedua, menjelaskan dalil yang beliau bawa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala tentang ayat tadi, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kata al-musannif, makna inna Ibrahim kana ummatan li alla yastawhis salikut tariq min qillati salikin. Kata musannif rahimahullah, wa huwa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, makna Ibrahim adalah ummat agar jangan merasa takut orang yang berjalan di atas jalan ini hanya karena sedikit pengikut. Perhatikan jelinya beliau rahimahullah. Agar seseorang yang berjalan di jalan tauhid jangan merasa sedih, jangan merasa sendiri, jangan merasa takut kalau yang berjalan-jalan itu cuma dia. Kenapa? Lihat Ibrahim. Beliau sendirian. Tapi Allah menyebutnya satu umat. Ummatan wahidah. Beliau satu umat padahal sendirian. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat. Masih ingat kemarin makna umat ada berapa? Umat bermakna satu umat. Ini jumlah manusia satu generasi. Itu dikatakan satu umat. Umat bermakna imam, panutan dan teladan. Dan umat bermakna tariq. Dan ketiga-tiganya tidak saling bertentangan, justru saling mendukung. Ibrahim alaihis salam dikatakan ummah karena saat itu umat Islam hanya beliau. Karena saat itu ummatut tauhid, ahlut tauhid hanya beliau sendiri. Maka kalau dikatakan siapa umat saat itu, umatul Islam, umat tauhid, Ibrahim alaihis salam. Inna Ibrahim kana ummatan. Tapi makna yang kedua, sebagai imam panutan. Karena memang secara bahasa ummah dari kata amma ya ummu imaman wa ummatan. Yang diikuti di belakangnya. Seorang imam, imam sholat dikatakan imam karena diikuti oleh makmumnya. Maka Ibrahim juga merupakan satu umat seorang imam. Karena kalimat tauhid yang beliau ajarkan menjadi kalimatan baqiyatan fi aqibih. Menjadi kalimat yang kekal di belakangnya. Diikuti oleh anak-anaknya, oleh turunannya, oleh nabi-nabi setelahnya. Taib, maka beliau imam fit tauhid. Taib yang ketiga, tariq. Adapun musyrikin jahiliyah berkata bahwasanya kana ummat atau kana bapak-bapak kami ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Bahwa mereka, kata kaum jahiliyah, bapak-bapakku, nenek moyangku, ala ummatin, di atas satu umat. Wa inna ala asarihim muqtadun. Dan kami mengikuti jejak mereka di ummah, di jalan tersebut. Itu ummah. Baik. Maka Ibrahim alaihis salam juga dikatakan umat dengan makna beliaulah yang menggariskan jalan tauhid yang diikuti di belakangnya oleh para anbiya dari anaknya Ismail dan anaknya Ishak. Dan di belakang Ishak ada Yakub, di belakang Yakub ada nabi-nabi dan dari turunan Ismail ada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata ana ala millati abina Ibrahim. Kami di atas millah bapak kami Ibrahim. Berarti bukankah beliau tariq? Naam. Dan para anbiya mengikuti jalan beliau. Berarti beliau ummatan bimana ummah walaupun sendirian. Beliau ummah bermana imam, teladan yang diikuti. Dan beliau ummah yang menggariskan satu jalan. Itu jalan tauhid. Ikhwan ibn a'azakullah, kembali kepada ucapan al-musannif rahimahullah. Qala qanitan lillahi la lil muluki wala lit tujjaril mutrafin. Ibrahim qanitan lillah, taatnya, tunduknya hanya kepada Allah, bukan kepada raja-raja, bukan kepada para penguasa, bukan kepada tujar orang-orang kaya, bukan kepada orang-orang mutrafin. Jadi bukan mengikuti kemauan orang kaya, kemauan tokoh-tokohnya, kemauan para rajanya atau para penguasanya. Tetapi beliau hanya tunduk mengikuti kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ketiga, hanifan la yamilu yaminan wala shimalan. Lurus, tidak cenderung ke kanan ataupun ke kiri. Laka fi'lil ulama'il maftunin. Tidak seperti para ulama yang maftunin, yang terfitnah. Tergantung kemana arah angin. Kalau ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Taib, adapun Ibrahim tidak demikian. Walam yaku minal musyrikin, tidak termasuk golongan musyrikin. Ay khilafan liman kathara sawadahum. Berbeda dengan kebanyakan manusia. Wa za'ama annahu minal muslimin, yang mereka mengaku-ngaku sebagai muslimin, ternyata mereka berjalan bersama musyrikin, mendukung musyrikin, sepakat dengan musyrikin, melestarikan kesyirikan, bahwa menyatakan kamu pun benar, tidak salah, mau nyembah batu enggak apa-apa, mau nyembah pohon enggak apa-apa, itu adalah suatu perkara yang baik, semua baik. Tidak menyalahkan, tidak mengingkari. Ini kebanyakan manusia demikian. Sedangkan Ibrahim alaihissalam walam yaku minal musyrikin, beliau tidak termasuk golongan orang-orang musyrik, dan beliau berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ikhwan ibn a'azakumullah, qultu, saya katakan, wala munafat baina hadha wa baina ma taqaddam, tidak bertentangan pendapat musannif ini dengan pendapat yang telah lewat. Masalah apa? Masalah ummah. Apa artinya umat kemarin? Teladan, iya kan? Sekarang musannif berkata umat itu artinya umat. Artinya beliau walaupun sendirian dikatakan umat. Satu generasi hanya Ibrahim alaihissalam saja. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan antara apa yang diucapkan oleh musannif dengan apa yang diucapkan sebelumnya, min annahu kana imaman yuqtada bihi fil khair. Mengapa demikian? Karena memang maknanya terkandung dalam kalimat tersebut dan tidak saling bertentangan, walhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, baru musannif membawakan dalil berikutnya yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ibrahim masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, ternyata karena beliau menegakkan tauhid dengan sempurna. Sekarang yang kedua, golongan yang Allah puji min ahlil jannah, ternyata diantara sifatnya al walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang dengan Rabbnya mereka tidak syirik. Wasafal mu'minina sabiqina ilal jannah. Di sini Allah sifati orang-orang mukmin yang berlomba-lomba masuk ke dalam surga. Fa'atna alaihim bis-sifat. Allah puji mereka dengan sifat-sifat. Allati a'zamuha, di antara sifat-sifat yang sangat besar atau yang paling besarnya, annahum bi rabbihim la yusyrikun, bahwa mereka tidak berbuat kesyirikan-kesyirikan. Walamma kana al-mar'u qad ya'rid lahu ma yaqdah fi islamihi, karena kadang-kadang seseorang dihadapkan dengan perkara-perkara yang akan merusak keislamannya, yaitu kesyirikan yang jali atau kesyirikan yang khafi, syirik yang terang atau syirik yang samar, maka nafa dzalika anhum, maka Allah bersihkan mereka dari sifat tersebut, bahwa orang-orang ini kata Allah tidak pernah berbuat syirik. Wa hadza huwa tahqiqut tauhid, dan itu hakik tahqiqut tauhid, perwujudan tauhid. Alladhi hasunat bihi a'maluhum, yang amalnya akan jadi baik amalan mereka. Wa kamulat naf'atuhum wa naf'atuhum, yang menjadi sempurna amalannya dan menjadi bermanfaat amalannya. Kalimat terakhir hasunat wa kamulat dikritisi oleh pensyarah. Qultu, saya katakan, hasunat wa kamulat, sempurna dan jadi baik, hadza bi'tibari salamatihim minasyirkil asghar, itu karena kalau mereka selamat dari syirik-syirik kecil. Adapun kalau selamat dari syirik-syirik besar saja, maka tidak dikatakan sempurna atau dikatakan dengan hasunat dan sebagainya. Tetapi cukup dengan kalimat sah tauhidnya. Fatadabbar, perhatikan. Walau qala syarih, kalau saja syarih berkata sahat, lakana aqwam, tauhidnya sah, sahat artinya sah, lakana aqwam, maka itu lebih bagus. Sebab kalau dikatakan sempurna, harus bersih dari yang kecil-kecil juga, syirik besar dan syirik kecil. Tapi kalau maunya syirik-syirik besar saja, maka dikatakan tauhidnya sah, walaupun untuk kesempurnaannya tergantung apakah masih mengerjakan syirik kecil atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik. Subhanaka wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.